Kita nembe ngrusak yen jarak kawin. Masa sedulur tuh ada singkur mengkonon. Jare siapa sih arep kawin? Jare kula dhewe Kang Yoyo. Rumini. Aja mengkonon. Laka bapak anak bapak. Lagi apa? Sirak ngomong sing ora-ora. Soal kawin apa jare sedulur tua? Wong wadon si ora duweni wewenang. Dina lan waktu terserah sedulur lanang. Kita mau dilangkah Rumini. Bokat jalan dari payu rabi. Tadi? Pemali bayi nega. Paling ya kita dingin. Kakang Nun. Kakang Nun. Oh. Pulak wis pasti. Tangga batur. Oh. Wis di bejani. Ajak ini. Ajak ini. Kakange isin. Anggur-anggur sirah sing masih bocah jalu kawin kita sih kaplak bae durung kawin mau kita mandilangkan yang dulur wadonku paling ya kita dingin dipengen Kak Yoyo ngomong muni Kak Yoyo dikit kula sing wis pasti Rumini kelingana jare bakal dilangkah ukone sada edan kita ku mong dari wong edanku bokat beli ngakok lambi bakal wong edanku. Bisa Kang Yoyo, sing penting kula dikit kawin. Rumini, aja ngotot. Kita ke sedulur tua. Laka bapak anak bapak, bukan tempiling nang kita. Biar bae kula dikit Kang Yoyo. Kita dikit. Kula dikit. Hey, Yoyo. Rumini, lagi ngurusak kenapa? Kin kita dikit. Kin kita dikit. Jari kita kan sedulur tua. Iya. Kok dingin, kita dingin. Rumini masan jaluk pendingin. Ya gula. Kindingin pun jaluk apa? Coba ngomong. Beli mi. Pokoknya bakal mi menurut Rumini dengan ibu Rumi. Larain. Ini beli ngerti. Beli. Di wong tua kin isin ampun wong anak-anak Jawab. Kepengen kawin. Pengen kawin? Ya. Kawin-kawin? Iya, nih. No, Rumini. Senok bagian priben be sedulur nom. Ari Yoyo kan sedulur tua. Ure. Ure. Ya paling kawin sedulur tua dingin. Masa Ari Yoyo dilapa? Mam. Narai. Ya, mande. Senok mawa madun malaya. Mami. Isin mi kulane isin sabar no sabar cu dipikir dingin kawin mi kawin mi kulane kawin maning-maning kawin maning-maning kawin sabar kepengen kawin. Saking kita kagak Rumini kan namanya beda calon neka. Jadi beda calon. Ora. Ya wis Rumini mangkat sekolah. Sekin Yoyo perlu bangun PT Dharma Muda. Tinggal ada Mama Yoyo si wis mati. Pirang juta modalnya. Mimi sanggup biaya nih Yoyo. Dadi kula kokon dadi apa? Bangun PT Dharma Muda. Oh, dadi kula kokon usaha. Iya. Bagian rugi nih. Wis bagian belajar usaha nang. Iya wis. Mi, Nun, jadi kulai kongkong sekolah. Iya, senok makat sekolah, Kang Yoyo kokon belajar usaha. Mi, kulai masih cilik gak pengen mi belajar usaha kumi. Aja senok mawa wadon. Maaf pengen bantu wong tua mi. Kulat pasar ah, ya duitnya mi. Duitnya medelek pening gupet ya nok ya. Iya bisa. Jadi mimi kulen bangun perusahaan. Iya. Rumin rusakan sekolah. Benar. Nah, ya wis mong konon. Jadi mimi sini ngumah. Mimi sini ngumah. Mimi sewis tua doakan anak. Iya mi. Akhirnya mah Rumini ya beli kawin. Gula beli kawin ya mi. Ya wis lah ngawinakan mimi bet riwen. Mimi bet si kawin lah. Mimi garang dah 70 tahun. Pasok. Iya. Mong. Hai, masih bayi jangan jaluk pasok. Emang pintar. Senang kali gede, tulis sekolah. Sekolahnya si pintar ya nangnya. Si pintar ngajinya si mokre. Pintar, lu anak mama jebrat. Emang. Senang lagi gede, bakal wis gede. Singa maning rabi ya nangnya. Ada rapi singgilis wayuan ya nang ya. Ayy wayuan. Masih aja wayuan. Aduh. Kinki Uma Pak Kandang Babi ya. Tapi beli samar Kinki Uma jebrat. Bunten. Kamu kampungan. Menengong lagi ngeneng-ngeneng bocah punten-punten. Tidak tahu diri orang ladeni singa anusira. Assalamualaikum. Wah, paling-paling ketemu belai sejen suara negara desa. Enggak paus. Ih, mendi bos ini. Dah, mancing dewek beh. Lah, hah? Berat. Hah? Sindir. Ih, tikus dan anu gawil. Lah, iya berat. Kesih bensin atau apa wil? Dewekan, Prat. Sudah lagi apa? Kinki, bocah siapa, Prat? Anaknya kita, Wil. Aduh, Prat. Siraki priwen. Bocah masih cilik. Wis meteng maning. Oh. Meteng kenang siapa, Siraki, Prat? Iya, Wil. Mulanya kita kini sejarahnya benar-benar gak, Wil. Lagi menderita bacin, Wil. Mampu, Prat. Anu batin. Nah. Betul, Wil. Kita kilah darahnya meturunin jondo, Wil. Cih, terus? Mumbai kelempong di perkosa wangetan, Wil. Oli pira, Prat. Oli nenem, Wil. Cegar picuak nama Wil lagi pulen-pulen lagi. Ya. Oh, anak-anaknya kayak apa? Sudah mau saya jangan korban mulanang jemateng. Eh ngomong-ngomong anaknya siapa sih sebenarnya, Prat? Apa yang wajan Rabi kita, Wil? Rabi nerana mendi, Prat? Aduh, ini saja takut Rabi kita, Wil. Iya, Ben, sih. Kita anak ketuan, Wil. Anak ketuan, Wil. Nah, priben, Wite. Wajan, Wil. Aja kari gemuyuk bakal ngomong. Nangis, Wil. Gemuyuk, Wil. Nangis. Nembe bisa nyerah, Wil. Hari telum dina mati. Alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Innalillahi. Eh, Prat aja salah paham. Kita kan alhamdulillah sote. Lamun beli mati, nyusahkan sirak. Oh, yang untuk mati, Wil. Kudana biayanya sudah sepriwen. Priwen terus, Prat, sirak. Ya, kita kan mengenain, Wil, ya. Wil. Bapak mati nampak di telung dina, Wil. Nanti kita gosok sara, sirah niburi mamang, Wil. Sirah niburi mamang? Ya mungkin lah lagi, Wil. Di rong dina mamang kita ditiburi, kita ku mati maning, sirah. Mamang ira mati maning? Iya. Nanti kita ke, Wil, karo anak mana marani mertua. Orang bagian-bagian ebleman kita parani, Wil. Tadi kari oni sedih na mati maning, Wil. Manira mati maning? Iya, Wil. Sih. Nanti kita kenang mana menewis pusing, Wil, sirah. Kita ku nyelendek, menewis kelapa. lapan doyong dong. Ayo bila lu setengah jam duit lapannya mati Idi, lapannya melu mati mana? Tadi kan kabaran si ramene bila Ibi sikat ya sudah diburi kita pak pokoknya bila rong menit mati kita ne kongkong melu jadi wadah sila. Iya bila Rat, bapak ngomong-ngomong bis aja nangis baik. Sebenarnya mah kita gak menanti, sebenarnya mah lagi susah, Brat. Lagi susah? Bayangkan, Nang Sira, wadon kita telung dina beli liwet-liwet. Anak pada ting ceria, pada pengen mangan. Ayo, dari Sira aku susah-susah masalah pangan, Wil. Iya, dari kini mah coba, Brat, jaluk utang, Nang Sira. Lah, hari pangan mah, Wil, kita mah beli pusing, beli sedih, Sira gak berantas panen kita. Nah, lo sarap gak apa pirang kintal bae, Wil. Mung bae duduk pari, Sira. Apa? Panen lembing. Wah. Bisa, nah, ngomong, Brat. Apa, Wil? Ika. Sama, Inti. Umadun. Hah? Iya, Wil, aku umadun. Coba, Brat. Takon anak, Brat. Ayo, Wil, takon. Bokat bae, umadun kita mati. Bucak penggelam dikawin kita, Wil. Aduh. Oh, aku terukur, Brat. Dari jodohkan tangan Tuhan, Wil. Oh, ngomong. Coba, coba, coba. Ayo, takon nih, ayo, takon. Iya. Neng, sarungan, bae. Wis, aja sarungan. Aja sorangan. Nah, sorangan. Yeah. bilang tuh? Nah, biasa. Kepengen kenal. Kenal, Brat. Harus wil tempel. Ayo. Hei. Mana harganya sih? Hei. Lo kena karang kendal, kali nebu bu. Nganggo sendal, kepokok ini nemu. Ih, si rumah. Salah ya? Yuk. Terus. Terus. Sebenarnya kita kepengen kenul. Kenul. Hei, kenal. Nah, konon. Apa? Pengen kenal? Orang pengen dikenalin wong blesak-blesak. Wong kering kaya cungkring. Wong lemu kaya bagong. Alhamdulillah. Halo, Gong. Ya, halo, kering. Mujahedan. Sialah. Kita sing ngomong, Wil. Ayo, maju. Enak. Adon-adon sing desa mangir. Ya, Wil. Desa mangir kali de jeruk. Bener, hai, bener. Bagian serawang wadon cungir bangir. Nah. Tapi bangir emang jeruk. Duduk bangir kan. Ya, Rani, Gong. Pengsek, gula. Gesek. Ayo, Brad. Terus tempel, ayo, kejar. Hei, olemu. Apa? Aduh, apa, Yud? Artinya sih beli sih. Beli? Laman beli sih, laporakan, Ki. Aduh, Brad. Apa, Wil? Wadon benar-benar tegang, ya. Awas, bagian, buka burung bagian kita. Ih, tapi kan penasaran, Rat. Dari maksudnya gak wilar apa-apa. Eh, sing penting kita bang lanang. Tenang, Rat. Wes los, mas bodoh lah. Hai, yuk. Rumah kena. Sebenarnya arep endi, yuk? Arep belanja apa sih? Oh, arep belanja. Rat, Wil, arep belanja aja, Rat. Daus banget arep belanja, ya endah. Wis. Bakal wong belanja, Prat, pake duit deh. Eh, Wil, duit ke duit dewek. Hari maksud juga Wil apa? Harus dicopet. Dicopet, duduk. Sing penting, kita bareng-bareng hasil. Ya, wes, usang, priwen, nakal deka, Wil. Tenang, Prat. Eh, yuk. Ruwak na. Indramayu Jatisari. Nanjak gunung Jagate Udan. Eh, sama yang salah, Wil. Lamun yayu sugi duit, tolong jaluk mbo jajan. Wah, oh, betul selamit. Salah kudu, Wil. Iya sih. Eh, makanya ini sih bener, Ma. Hei, yuk. Wah, oh, nak. Ya, kok kita menang. Oh. Indramayu Jati Sawit. Nah, blender, oh. Hai, blender. Oh, blender. Wong bisu enggak sebota. Terus, lamun yayu sugi duit, tolong jaluk mbo sempak. Bener, yuk. Endas kutak. Prabu ke Abrol melasanin jeprat yuk sempak habis bodol. Wah, saya tak tuju bodol lompat kowet. Hei, tuku benang kok kowet deh. Jagat udah nakat nih Cirebon. Oh, aduh temen. Apa? Anak wong lanang males-males pengen jajan gak luk di wadon. Masa boleh gue Wil. Siap. Tapi wajar, Pak. Tenang. Bisa maning. Wes ro, bar kuwi maning. Hei, yuk. Ndeleng uwi langkah wite. Ya wis, kedong-dong bae. Batin. Lamun yayu langkah duwe. Ya wis, kedong bae. Wah, iya bener. Kedong-dong kok gawe jamu. Lamun yayu gelem ngendong, tulung turu nang karo sing lemu. Bener yuk, jamu sate jamu neng kucing. Ah ya Wil. Ini bang karo sing lemu bagian orang karo sing ring. Wah, hebat. Hebat kan? Sing ring mau apa? Ya. Hei. Nah. Mobil parkir patone jajar. Eh. Pedati sing narik jaran. Oh terus tuli. Dipikir-pikir wong lanang kurang ajar. Ada. Dipayati rogoan pelak. Wah. Tenang hari sebenarnya Mbak Prat. Dudu sing narik jaran, naik kuda. Oh, ya orang ngomong marahnya Wil pada karone kolang aja seberang anak. Terus anak mandi pegang ke celana. Wah, balik apa? Ya, misi ini teman gue ngedan. Orang pengen lah Deni. Atna ayo ah. Wah, lain Wil. Silahkan. Pasti kita hasilnya beli. Durung tentu bocah sing layu. Garapanan, marah-marah. Tapi tenang Prat, memang benar Prat. Lamun dipikir-pikir, berarti rendah diri kita jiwa wong lanang, ya kan? Wah, ya bener Wil. Sekian dia prinsip. Benar Wil. Sing penting kita bareng-bareng hasil harus itu. Dari ari maksudnya gawil ke mungking kan karo kita gawil. Iya Prat, sing penting kan sama manis sama pahit. Ya wis Wil, tolong Wil. Namun siram lagi kita Wil, ajakan kita Wil mendim-mendim Wil. Oh kemuyu manis. Nangis. Ya maksudnya mengkenen, kita mari berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Oh. Ayo Prat. Mendim Wil. Ngomong-ngomong, siram pengen hasil kan? Oh ya pengen Wil. Asal syaratnya nurutin kita ya. Ya wis Wil, ayo pokoknya kita di kawaman kita Wil. Sing penting oleh hasil Wil. Nah siram rem, mau kita sing lutun. Oh toli lemis. Lemis mau Wil, jadi harus siram maning. Kita mau modal untuk orang anak kita juga beres. Oh iya Prat, memang pada baik karo wong jaluk maning ya Prat. Nah saya Prat, kerja sejene wae, sing penting halal. Oh, sing beli melanggar agama maupun hukum pemerintah. Namun ya wis bener, sekian pada kita luruh kerjaannya yuk. Mung bae Wil, ngomong-ngomong kita mada keribetan Wil. Kita mau ngorong wis tua-tua. Iya. Tapi iki anak. Iya ya Prat. Tapi gampang Prat. Riwen kesempatan saraning kita kibli dia ongkos supaya duit tanggo modal. Hah, anak kira digadek lah baik. Oh, eh Wil, anak ini kaya barang gua. Wis tak dikit dong tangga baik. Ya wis lah, jari sirak. Saja Wil, mangkat. Iya, iya bener. Duduk umay wong sembarangan ini Prat. Wah duduk umay gini Wil. Apa? Kayak-kayaknya bangunan. Bangunan apa? Oh kudemin, lamun yang ketite anak bunder-bunder ya. Berarti kita bisa kerja mana lah. Oh ya masjid kan ma. Oh iya ya. Iki Prat, tapi jelas ya kak anak tulisan. Ayo istirah bisa baca beli. Aduh baca-baca apa kita anak kapan sekolah nek. Sing penting ayo kita mangkat mono. Mono. Tapi siji loro kita bisa Prat. Anak-anak PT-PT nek lho, Prat. Are kata siapa? PT. Ya PT. Diberu sira. Ya arti daripada PT. Ya baik diberu. Wah, kaitan. Saya ari saya kan wong kampung. Oh. Well, sekian mudah-mudahan kita oleh kerjaan. Ayo, Prat. Oh, maklum-maklum. Oh. Sira dingin. Wis, monggo. Bolen. Bear. Wis ora bolen. Ayo ora kelingan, maaf ya. Punten. Iya. Reng kok. Salam mule lemon. Mule pantak. Oh, sprit. Nah, Wil. Sira kepri, ben si Prat ngomong ku aduh. Ya wis lah, sira lah. Sing rada banyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berongi, Prat. Waalaikumsalam. Wis. Sabe. Hai, sabu. Dengerin. Prat, haju. Kaya-kaya bosnya kaya. Punten, mana punten? Mangga. Asik ada. Halo, Prat. Prat. Kita dingin ya, Prat. Terus lo, sing-sing peratanan. Raine bagus. Hormat, Bos. Iya. Paling. Aja gerek hormat. Sampean kan bertamu. Iya, Bos. Dodok-dodok, Pak. Kesurung. Kesurung. Eh, Dodok. Ya kesuwun. Ayo. Aman lakang minum ya. Nah, wis bagian bos. Kita sing ning kursi, sira sing jengkok ya, Brat. Nah, alhamdulillah, kok kok ora ngantuk tek jurali tangan. Wae, dan dumet enak dek wae. Saya dodok ya. Ayo. Kin mengkene. Sampean wong loro. Rupane lamun cara anu kawis pasangan tem. Oh, jelas. Lagi lebih anak sing gering anak. Ah, hebat bener. Sampean ki lagi rapi. Ya lamun dipercaya mah, bos umah mah durung lawas mulang. Apa jane? Disangka kita wadono ya, Bil. Wis ramah lagi meteng. Maaf, Bos. Sebetulnya udah bahasa Indonesia. Menang kita akan belajar. Sebetulnya ini wong lanang, Bos. Oh, wong lanang. Iya, Bos. Nah, Sakin. Apa tujuannya sampean tekan ning omahku? Maaf, Bos. Ku lagi sebenarnya lagi menderita bacin. Ayo apa kan bacin menderita cinta? Menderita. Wah. Bacin. Ya bacin. Maksudnya ku lagi, Bos, wong sengsara pengen dia kerjaan. Oh. Jadi maksudnya sampean pengen duwe kerjaan. Iya, Bos. Tuh. Pengen kerja ning kula. Dulu enggak mudah di tukang apa sing penting gula kerja, Bos. Kabran. Kita lagi butuh pegawai. Butuh karyawan. Butuh, Bos. Tapi pada karyawan sing berpendidikan lan berpengalaman. Ada. Rabil. Tapi tenang, gengsi berat, gengsi. Ya, sapa sira wae, sira ning arep. Sira temenian, kita sing butuh ngguri. Maaf. Sampean singgering saparane. Kula. Nama kula. Iya. Gawil Ajinomoto Blekat Swiss. Lapa Blekat Swiss ya, Bos? Sira Ajinomoto. Oh, artinya nama panjang. Cindil, Bos. Tikus, Bang. Ya. Sapa? Gawil, Bos. Gawil. Iya, Bos. Umur. Telu pada. Bos, telu pada. Iya, Bos. Maksudnya? Ya, telu nek loro, Bos. Oh, telu loro. Iya, Bos. Pendidikan tamatan, Bos. SMA. Duduk. Kuliah bokat. Durung teka, Bos. SMP. Beli ning kursi-kursi ning acan. Dari tamatan apa? Tamatan TKK, Bos. TKK sih? Singkatan apa TKK? Raman kaplak-kaplak. Buta huruf. Ya setengah lah. Bis, gising lemu. Salah, Bos. Siapa nari sampean? Siapa ya? Oh, aran dewek, Prat. Oh ya maaf, Bos. Aran gula jeprat, Bos. Petak. Oke. Beli, Bos, bisa ngelas, Bos. Tapi kurang patrine, Bos. Siapa lah nih? Sama-sama. Jeprat, Bos. Jeprat. Iya, Bos. Umur? Pitu, Bos. Pitu apa? Pitu ngulon, Bos. Loh, pitu ngulon kan bayi. Oh, ya kula kan bayi sehat. Betul sih, Gendi. Sing sumur. Sing bener. Pitung tahun, Bos. Pitung tahun. Wis sunat dulu. Wis lagi sugiki. Gua sirah mah 7 tahun. Oh maaf, Bos, maaf, Bos. Nah, umure 70 tahun, Bos. Benar. Pendidikan? Sekolah, Bos. Iya. Wah, hebat, Bos. SD, Bos, kelas 1. SD kelas 1. Nang apa beli terusaken? Oh, no, sorry, Bos, maaf. Ulana sering terjadi gulat karo guru. Gulat. Iya, Bos. Lantaran apa? Lantaran masuk pele, Bos, gara-gara ngendok di kursi. Nah, Sakin, makanya. Bagian sampai pendidikan artinya kurang memadai. Tapi kita lagi butuh karyawan. Betul. Sing berbakat seniman. Asik. Oh, asik. Hah? Bisa sampai nyanyi? Nah, lama nyanyi, Bos. Bisa, Bil? Alah, bis pengalaman, Bos. Oh, pengalaman. Wah, panas terbisa nyanyi, nih, Bil. Alhamdulillah. Nah, sampean sakabe manggawil karo mang cepret tekete siji. Oh iya, ngomong-ngomong, Bos, sama siapa? kenalkan ya, aran kita Yoyo S. Oh, Yoyo Tukang S. Is. Romo. S itu singkatan Yoyo Suwaryo. Oh, dari S singkatan, barang S singkat. Ya, Romo ya. Iya, Bos. Ambil kalau mau cepat tak tes cici. Oke. Kenapa sapa sih paling bagus? Gunting keterima. Masih hati-hati gil. Nah, ya kayak masih ramah masa keterima, paling gagawil. Oh, masih gorang dong. Carane mengkene gitu bos, siji-siji nyanyi menurut pendapat kita bagusnya sampai dingin ya, gawil dingin. Oh, saya dulu bos. Jadi saya dulu nyanyi belajar pidato. Oh, nembang apa ki bos? Terserah, sing penting aja jiplak asli karya sendiri. Sebab salah seniman sing pengen maju aja pengen jiplak, kudu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Siap, bos. Ayo. Baiklah, hadirin sekalian. Saksikanlah pertandingan sepak bola. Aduh, menang sih, Brat. Kamu jangan pakai saksikanlah. Bapak-bapak yang terhormat. Nah, konon. Hadirin yang terhormat. Ibu-ibu yang terhormat. Itu bagus. Bocah cilik yang terhormat. Nini-nini, singar kiamat. Ih, salah mobil. Apa sih? Itu urusan umur. Oh, kalau umur kan beli tua beli ngom. Ya, tapi Prat, lamun wis nini-nini kan arep nanti maning bakal beli kiamat. Wis, apa jere singa bae lah, anusira. Oke lah. Hadirin sekalian, saya akan menghibur Anda sekalian dengan membawakan lagunya yang berjudul Gara-Gara Setan. 1, 2, 3, 4. Gara-gara setan sampai sana berlaratan. bos. Bagus. Gawe lah saya anggap cukup. Tapi kudu sering berlatih supaya lebih cukup dan lebih bagus, lebih sempurna. Tenang, kita kan seri. Oh, seri, sesuara ningguri. Sakin, giliran sing keloro, yaiku Mr. Jeprat. Ojo, sing hati-hati suruki. Apa, Wil? Tenang. Kita wis diterima, kau sira beli. Soal aku, kicol. Apa kicol? Cil, apa lagu bos? Ayo, apa lagu gue? Apa lagu nih, bos? Nah, lagu gue, Ari Gawil mau terserah, Sakin Jeprat. Kita sing jaluk. Oh, dari lagunya sing bos. Boleh. Eh lagu si sing kono, cuman kita mak gawe judulnya baik. Wah, jadi jalukan lagu. Iya. Masa, bos. Cerita emang enen, kita iki lagi kedanan ning bocah wadon, sing durung kelakon. Oh, kedanan ning bocah wadon, sing durung kedakon. Anu kelakon, maaf, anu keseser. Iya, durung kelakon bener, makanan. Arane, Sarwiem. Hah? Sarwiem. Hari Rabu ini rasa apa, Prat? Hari Rabu kita si Warjem. Mirip ya. Hampir sedikit lagi itu. Nah, jadi, lamun Jeprat bisa ngisahkan Sarwiem, riwayat bro cinta karo kita, ya pun kalau siapa baik, tapi kisah Sarwiem, Jeprat berarti nirinya lebih sempurna. Baik, bos. Akan saya bawakan lagunya. Tenang, Wil. Biasa, Prat. Sebelum menyanyi, Anda belajar pidato. Oke, nanti sebelum nyanyi saya akan menjadi biasa. Is MC. MC. Nah. Ayo, bro, mulai. Oh, baiklah. Is. Anu baiklah. Nah, oh, nah. Saya ini karena ingin sekali mempunyai pekerjaan. Akan saya menyanyi dengan sebuah judul lagunya. Permintaan dari bos Yoyo Tukang Es. Is. Anu Yoyo Es, maaf. Nah, boleh. Dengan sebuah judul lagunya, Sarwiem Tukang Serabi. Bagaimana, sudah siap pemusik? 1, 2, 4. Kulit kecut pipi kempot untuk sam. gadis kaya belek kecut. Kulit kecut pipi kempot, untuk sampai pada copot. Dan ngomongi duit samprot, persis kaya belek kecut. Umurnya dorong sapira, nembe sawit kelima. Karim lampu sempoyongan, kaya perawan mabok bolet. Ah, bolet, salah, maaf, maaf. Salah, mabok bolet, mabok konggo. Bolet, oh maaf, maaf. Kaya perawan mabok bolet, ay bolet maning. Maaf, maaf, sorry, sorry. Kaya perawan mabok jengkol. Ah, jengkol. Maaf, maaf bos, maaf bos. Si benar coba. Mabok kudu mabok, boleh kudu mabok jengkol. Permen bos, aduh sing dhuwur ke sing pertama ke mabok apa ya? Mabok minuman. Oh iya, mabok minuman. Kue patah tukang sapi karena sarwi meyayem. Kue sumpah, kue janji sama-sama demen ayam. Dulur kabe satu julaju dina sabtu tanggal telu pangkat bangulu uwe badan tukang sabi harian sarwi yam-yam. Hei, apa biduan enak-enak nyanyi kok nangis? Maaf bos. Nang apa nangis? Kisah bos sama dengan kisah saya bos. Kisah saya? Iya, pada karo cerita jepret makanan. Hampir mirip bos. Pilihan cerita pilihan pilihan coba. Ingat waktu nostalgia bos. Nostalgia, nostalgia. Oh iya nostalgia. Karo siapa? Karo wong wadon kita dewek bos. Oh, jadi ingat nostalgia karo rabine sampean. Iya bos. Pilihan pilihan coba cerita pilihan. Hari bos mah demenane sarwiem. Iya iya. Hari rabi kita marane warjem bos. Warjem menang apa sih? Anu bos, lagi anak-anak rumah tangga, anak si cinta selahiran mati bos. Innalillahi. Mati? Iya bos. Mati anak apa? Mati orang pada karo batur bos. Kesambar gledek? Orang-orang. Ketabrak udah, mobil? Orang-orang yang dermaga. Kejebur kali bokat? Orang-orang adus-adusan bos. Dicokot tulak? Beli lokat ting sawah. Nang apa, nang apa? Mati nih bos. Beli pada karo batu sultan matinya ditabrak entok bos. Ditabrak entok? Iya bos. Pingin kuri sampe entok bisa nabrak uang langsung mati ku. Mau newar jeme garap panen mesusi ning sumur perangsan entok garap kempani bos. Dari entok ke pada ngudak-ngudak wajahnya war jeme antek ditabrak bos. Terus mati bae. Nah sakit mengenen. Iya bos. Jeprat karo gawil. Siap bos. Oke. Tugas sing terakhir baka pengen langsung kerja gula tanah Kang Aran Sarwiem. Oh, Sarwiem. Ningin di anane, langsung gawan mene. Oli, priwen bos. Sapa sing Oli Aran Sarwiem langsung kerja dikawinakan karo adik kita Kang Aran Rumini. Hah? Bota sing diledek lagi gak ada wil. Rumini. Tadi sayang parane kita ngelatih Sarwiem bos. Iya. Tapi maaf bos. Iya sayo. Lamun wis mati priwen Sarwiem, sing penting asal kegawa buktine. Bagen wis mati gawil iya. Sira sing gawa mayit ya wil. Ayo. Oh, dadi kita nang ngelati Sarwiem, Bos. Iya. Oh, Sarwiem. Hah? Ada cret sih. Breng, din lagi ngenes gini, kita nang lagi entos ketinggal mati arep ngelati Sarwiem. Sarwiem.